dann werden dann die Leitung fahren. Seid ihr mau? Aber pelakunya itu mau ataukah tidak, bid'ah itu urusan agama. Balqad yakunu, bahkan boleh jadi ada pelaku bid'ah yang menginginkan kebaikan. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, perbuatannya kita sifati sebagai bid'ah yang sesat. Sebagaimana ada dalam masalah ini satu asar, satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, berkata kepada pelaku bid'ah, maka mimuridin il khairi, berkata kepada pelaku bid'ah yang mengatakan niat kami baik, maka mimuridin il khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dan dia tidak mendapatkannya. Di catatan kaki, beliau mengatakan kalimat ini tatkala melihat sekelompok orang di masjid duduk membuat halaqah, dan di masing-masing halaqah ada satu pemimpin halaqah, dan di tangan mereka ada kerikil. Ya, lalu sang pemimpin halaqah mengatakan, bertakbirlah 100 kali dan seterusnya. Diatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Kemudian tidaklah disyaratkan dalam bid'ah dia terbebas dari dalil umum yang membenarkannya. Bahkan kata dulu al-adilah al-amma al-mutlaqah, bahkan boleh jadi terdapat dalil umum, dalil mutlak yang menunjukkan kalau itu disyariatkan, namun disyariatkan dalam bentuk umum. Dan dalil tersebut tidaklah menjadi dalil akan disyariatkannya hal tersebut jika dilakukan dalam bentuk khusus. Karena semua yang Allah disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya dalam bentuk umum dan mutlak tidaklah berarti, tidaklah mengharuskan dia adalah masyru', disyariatkan ketika dilakukan dalam bentuk khusus wa taqyid, dan dalam bentuk bersyarat dengan syarat dan kondisi tertentu. Contohnya firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, uzkullaha dzikran katsira, hendaklah kalian banyak-banyak mengingat Allah. Maka ini dalil umum, disyaratkannya berzikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Fa innahu la yaqtadi bi umumihi, maka dalil ini tidaklah mengharuskan dengan sifat yang bersifat umum untuk menunjukkan disyariatkannya adzan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, yang ini merupakan bentuk khusus dalam berzikir. Orang tidak boleh bikin bid'ah adzan dan iqomah untuk sholat Aid, kemudian dia katakan adzan kan zikir. Dan Allah kan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kenapa kok sedih salah? Bukan kayak ini saya berzikir. Maka dalilnya adalah masalah umum. Ini cuma menunjukkan disyaratkannya zikir secara umum. Ketika ada dalil umum yang menunjukkan disyariatkannya satu amal semacam zikir secara umum, bukan berarti dan setiap praktek khusus untuk zikir itu bisa didalili dengan dalil tersebut. Nanti akan ada pembahasan tentang hal ini lebih detail. Kemudian usul jami' ahlil ibtida', pokok-pokok yang al-jami'ah, tiga landasan pokok atau tiga kategori pokok bid'ah, baca terjemah bebasnya. Maka kaidah tentang bid'ah itu bisa dikelompokkan dengan tiga kategori besar. Pertama adalah bid'ah dalam bentuk taqarrub ilallah bima lam yasyra', mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Yang kedua adalah bid'ah dalam bentuk kategori al-khurud al-nizamuddin, keluar dari pakem agama. Kemudian sebenarnya yang pokok adalah dua hal ini. Namun yulhaq disamakan dengan dua hal ini adalah poin yang ketiga, dzara'i al-muftiah ila al-bid'ati, berbagai perkara yang mengantarkan kepada bid'ah. Tautiah mengantar. Lima karena dikarenakan kaidah-kaidah untuk mengenal bid'ah itu tajma'uha bisa dikelompokkan ke dalam tiga landasan pokok, tiga kategori besar. Iqtada dzalika, maka hal tersebut, realita tersebut mengharuskan kita untuk isyar dalam memberikan penjelasan singkat. Memberikan penjelasan singkat untuk tiga landasan ini sebelum asyuruq kita mulai menjelaskan 23 kaidah yang akan dibahas. Maka aku katakan, dan kepada Allah aku meminta pertolongan dan taufik. Qatulima telah diketahui dari keterangan yang lewat tentang definisi bid'ah, bahasanya pengertian umum untuk bid'ah adalah al-ihdas fiddi, mengada-ada dalam agama. Dan yang namanya agama itu mencakup dua sisi, dua unsur. Pertama, unsur mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Kemudian unsur yang kedua adalah ketundukan dan kepatuhan. Kepatuhan kepada Allah bil khudu' dengan memberikan ketundukan. Wa hadza ma dalla alaihi hadis Aisyah, dan dalil akan hal ini adalah hadis Aisyah, siapa yang mengada-ada dalam urusan ini. Karena yang dimaksud dengan urusan Nabi dalam hadis ini artinya adalah agama dan syariat Nabi. Waqat warata fi ba'di al-fadhi hadal hadis, dan terdapat dalam salah satu lafad hadis ini, tepatnya ya, yang dilihatkan oleh Baghawi dalam Sahih Sunnah, ya, redaksi hadis ini kalau dalam versinya Baghawi, man ahdasa fi dinina, siapa yang mengada-ada dalam agama ini, agama kami, ma laysa minhu, satu hal yang bukan bagian darinya, maka amal mengada-ada tersebut tertolak. Dan yang dimaksud dengan din agama di sini tentu maknanya adalah dinul Islam, dan hakikat Islam adalah hukum Allah dan syariat Allah. Wal inqiyad, dan kepatuhan kepada syariat Allah dengan taat terhadap perintah dan larangan Allah. Inna dina indallahi al-Islam, si agama di sisi Allah adalah al-Islam. Dalam bahasa Arab, dan tuhum fadanu, maknanya adalah kohar tuhum fa'atau, aku tundukkan mereka sehingga mereka taat. Maka dari sini bisa diketahui bahasanya mengada-ada dalam agama itu terwujud dengan satu dari dua hal, mengingat dua unsur agama tadi. Karena agama itu ada dua unsur, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kepatuhan terhadap hukum Allah, terhadap syariat Allah. Maka bid'ah pun ada dua macam. Boleh jadi dalam bentuk ada mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Dalika hal tersebut karena kaidah baku dalam agama ini, kaidah baku dalam agama ini, dalam Islam, mendekatkan diri kepada Allah tidaklah boleh kecuali dengan melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya berupa ibadah. Maka siapa yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan, tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah membuat bid'ah. Kemudian bid'ah jenis yang kedua bentuknya adalah keluar dari koridor agama. Hal itu karena kaidah baku dalam agama ini, dalam Islam, adalah wajibnya mengacu kepada syariat, wajibnya patuh kepada hukum-hukum syariat, bil khudu', dengan memberikan ketundukan dan ketaatan terhadap syariat. Maka siapa memberikan kepada bukan syariat Islam hak kepatuhan dan ketaatan, maka dia telah mengadakan kebid'ahan. Inilah dua landasan pokok untuk berbagai macam bentuk bid'ah. Dan kita samakan yulhaq, kita gabungkan dengan dua poin di atas. Poin yang ketiga yaitu berbagai sarana yang mengantarkan kepada bid'ah. Dzalika, hal tersebut karena yang namanya mengada-ada dalam agama, kama yaqa', sebagaimana terjadi ibtidaan sejak awal. Sejak awal ini adalah bid'ah. Faqad yaqa', maka terkadang terjadi, ma'alan, di kemudian hari. Sekarang bukan bid'ah, atau dulu bukan bid'ah, sekarang jadi bid'ah. Sekarang ini bukan bid'ah, namun ke depan jika dibiarkan semacam ini, makanya akan jadi bid'ah. Wadhalika, dalam hal tersebut melakukan satu perkara yang la'idah safi al-bantah, yang aslinya tidak ada unsur mengada-ada padanya, al-bantah sama sekali. Kondisi awal hal tersebut tidak ada unsur mengada-ada, membuat-buat sama sekali. Baik dari sisi mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak di Allah syariatkan, tidak pula dari sisi menyimpang dari koridor agama. Akan tetapi al-ihdas fid-din, mengada-ada dalam agama untuk poin ini, waqa' terjadi dengan melakukan perkara ini, fitanil hal, di kemudian harinya akan terjadi sebagai bid'ah di kemudian harinya. Likauni, karena perbuatan tersebut, fil ma'al, di kemudian hari, yufti, akan mengantarkan kepada al-ihdas, mengada-ada dalam agama. Fa'u'tiyat adzara'il al-mu'adiyah ilal bid'ah, maka kita berikan, maka diberikanlah kepada berbagai jalan yang mengantarkan pada bid'ah status atau hukum bid'ah. Waqad asara ila hadzal asli, dan poin ini, poin ketiga ini telah diisyaratkan oleh hadis dengan redaksi man amila amalan laysa alaihi amruna, barang siapa melakukan satu perbuatan. Riwayat ini tentu menunjukkan bahasanya membuat bid'ah qad yahsul, boleh jadi terjadi dari orang yang qoma bil ihdas wa tada'a, yang memang dia koma bilidas, memang dialah yang mengada-ada. Waktu ada ahuda, dialah yang pertama kali melakukannya. Waqad yahsul, dan terkadang terjadi dari orang yang sekedar mengikuti dalam perkara tersebut orang lain. Kalau dia berbadi, dia tidak mengada-ada. Min ra'idasin minhu, dia berbadi tidak mengada-ada. Yang mengada-ada orang lain. Wala pasti tidak pula ada padanya niat untuk mengada-ada. Maka berkaitan dengan hadis man amila amalan laysa alaihi amruna, dengan hadis man ahdasa fi amrina hadza, maka hadis man amila amalan itu lebih luas daripada hadis man ahdasa. Kalau man ahdasa itu membicarakan tentang pionir bid'ah, perintis bid'ah. Dia pertama kali yang bikin bid'ah, maka masuk padanya hadis man ahdasa. Orang yang ikut-ikutan perkara bid'ah, ketika dia sekedar ikut-ikutan dan dia didalili pakai man ahdasa, maka dia bisa membantah, saya tidak mengada-ada kok, saya cuma meneruskan. Saya cuma meneruskan, saya tidak mengada-ada. Yang mengada-ada si fulan, yang mengada-ada kan si fulan. Kalau saya kan enggak mengada-ada, saya cuma melanjutkan. Melanjutkan bukan mengada-ada. Maka untuk orang yang bisa beralasan semacam ini karena cerdasnya, karena itu butuh kecerdasan. Maka kita katakan, ya Anda tidak termasuk dalam hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Dan Anda termasuk dalam hadis man amila amalan. Karena hadis man amila amalan itu mencakup dua jenis pelaku bid'ah. Boleh jadi pertama dia adalah perintis bid'ah, sama dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza, atau kemudian dia cuma sekedar pengembang saja. Nah, pelanjut estafet. Nah, cuma pelanjutnya saja. Dan beliau katakan di sini juga termasuk dalam man amla adalah orang yang melakukan satu amal yang dia tidak bermaksud untuk bid'ah dengan hal tersebut, namun berujung pada bid'ah. Fahati, maka inilah tiga poin atau tiga kategori besar untuk bid'ah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan, keluar dari koridor agama atau dari pakem agama, dan kita samakan dengan dua poin ini, poin yang ketiga, berbagai sarana yang mengantarkan kepada bid'ah. Wa ilaika, dan untukmu, fi mayati berikut ini tambahan penjelasan untuk tiga poin di atas. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Makna dari kaidah ini, kullahan, semua orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan, tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah melakukan bid'ah yang sesat. Itla yataqarrabu ila Allah, karena tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali berbagai dengan melakukan berbagai macam ketaatan yang Allah syariatkan. Dan tidak boleh orang itu menyembah Allah kecuali dengan berbagai macam ibadah yang Allah izinkan untuk dilakukan. Hal tersebut karena kaidah asal dalam ibadah adalah terlarang kecuali yang diizinkan. Karena ibadah itu dibangun di atas prinsip atau kita menunggu dari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sura ayat yang ke-21, dan ayatnya adalah dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahasanya bid'ah yang terlarang adalah bid'ah dalam masalah agama. Bid'ah dalam masalah dunia tidak terlarang. Dengan semata-mata bid'ah. Amlam syuraka sara'u lahum min ad-din. Apakah mereka punya sekutu-sekutu untuk Allah yang membuat-buat agama untuk mereka? Malam ya'dan bilah, dan itu adalah agama dan syariat yang tidak Allah izinkan. Maka bid'ah yang tercela dalam Islam adalah dalam agama, dan dalil tentang halnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran surah ayat 21, minad din, sara'ulahu minad din, membuat-buat agama untuk mereka. Sama dalam hadis ya, man amila amalan man ahdasa fi amrina, yang dalam melihat Tarawih apa? Man ahdasa fi dinina. Wabihata, maka dengan ini maka bisa diketahui bahasanya semua orang yang beragama, beribadah dengan sesuatu tidak Allah tuntunkan, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Syatibi al-Maliki mengatakan dan tidak ada makna bagi bid'ah kecuali ayakun al-fi'lu fi i'tiqadil mubtadi' masru'an. Perbuatan tersebut dalam keyakinan pelaku bid'ah adalah amal yang dituntunkan padahal tidak dituntun. Maka itulah bid'ah. Tidaklah bid'ah kecuali melakukan berbagai hal yang dalam keyakinan si pelaku ini Islam, ini hukum Allah, ini aturan Allah, ini dituntunkan dalam Islam, padahal itu tidak dituntunkan. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan adalah aslun azimu, adalah kaidah penting diantara kaidah mendasar agama ini. Yang itu adalah konsekuensi dari syahadat Rasulullah. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Maka agama ini dibangun di atas dua prinsip pokok. Beribadah hanya kepada Allah, ini adalah buah dari syahadat tauhid la ilaha illallah, dan menyembah Allah dengan apa yang Nabi ajarkan. Ini adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu setiap pelaku bid'ah dan penggemar bid'ah adalah orang yang kualitas syahadat Muhammad Rasulullahnya tidak sempurna, berkurang dengan semakin berkurang dengan semakin banyak bid'ah yang dia gemari. Bahkan beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan adalah konsekuensi dari mengesakan Allah dan beriman kepada Allah. Dan ini adalah konsekuensi dari tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba adalah buah dari syahadat Muhammad Rasulullah. Maka yang diikuti dalam beragama hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, dan ini mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan adalah salah satu dari dua syarat diterimanya amal saleh. Karena tidak boleh tidak untuk diterimanya amal saleh harus ada dua persyaratan, yaitu ikhlas dan ittiba. Dan apa itu ittiba? Beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Wal maksud intinya anal ibtida, bahasanya membuat-buat bid'ah yang tak terjadi dari sisi kaidah ini. Ya kak min jihad hadal asli, bisa terjadi dari sisi kaidah ini atau poin ini, fikuli mayumkinu, dalam semua hal yang mungkin digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fayashmul, sehingga mencakup mendekatkan diri kepada Allah dengan dua jenis ibadah. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah bila ada dengan perkara duniawi yang mubah, atau mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat. Wahadiyya ibadat al-mukhtara'ah, inilah ibadah yang diada-adakan, diada-adakan dari pokoknya dan dari sifatnya. Nah, untuk mengada-ada jenis ini, layakunu bid'atan, dia tidaklah menjadi bid'ah kecuali harus ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kali ini harus pakai niat. Karena sama-sama pakai baju kotak-kotak. Yang ini bid'ah, yang ini enggak bid'ah. Yang membilangkan apa? Niat. Sama-sama berbuat maksiat. Ini berzina, ini berzina. Yang ini zina plus bid'ah, yang ini zina dan hanya zina. Sama-sama dusta, sama-sama bohong. Yang ini bohong merasa dapat pahala dengan bohongnya, dan ini bohong dan dia merasa berdosa dengan bohongnya. Maka ini maksiat dan ini bid'ah. Maka tidak boleh tidak harus niat. Kalau yang ini pakai syarat niat, kalau yang ini harus pakai syarat niat. Kalau kita tidak tahu niat pelakunya dengan, ya, maka kita tidak bisa memvonis dia melakukan bid'ah. Maka tidak semata-mata pakai baju kuku bid'ah. Ya, perlu ditanya niatnya apa. Apakah dia merasa kemudian ganjalannya tambah besar kalau pakai baju kuku? Ya, dia mendekatkan diri kepada Allah dengan semata-mata baju kukunya, bukan menutup auratnya. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan baju kokonya, maka ini bid'ah. Maka ini tergolong bid'ah atau tidak, harus mengqasdi kubah, harus diiringkan niat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, macam yang kedua untuk poin ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang memang betul-betul ibadah. Nanti adalah betul-betul ibadah yang dituntunkan dari sisi asalnya, dari sisi asalnya, dari sisi disyariatkannya. namun mengada-ada dari sisi sifatnya, waktu pelaksanaannya, tata caranya, tempatnya, kadarnya, bilangannya. Kebidaannya dari sisi tata cara. Nah, untuk bid'ah jenis kedua, di poin pertama, wa adhanau, dan poin yang kedua untuk jenis ya, untuk dan macam yang kedua dalam poin yang pertama ini, hatta yakunu bid'atan, supaya dia menjadi bid'ah tidak perlu niat kurba, tidak perlu niat ibadah dengan bilangannya. Saya tidak berniat beribadah kepada Allah dengan bilangannya, dengan tata caranya. Meskipun dia tidak punya niat untuk tata cara yang dia buat-buat, untuk bilangan yang dia buat-buat, ini bilangan. Meskipun pelakunya tidak punya niat beribadah kepada Allah dengan tata cara, dengan bilangan yang dia ada-adakan. Baliak kok bid'atan, bahkan ini terjatuh sebagai bid'ah dalam kondisi apapun. Kenapa tidak perlu niat beribadah? Jawabannya, karena tidak bisa dibayangkan dalam perkara ibadah kok enggak ada niat beribadah. Maka klaim saya tidak, maka yang tepat sebenarnya klaim, bukan realita. Kalimat yang lebih dakik, ini klaim. Maka klaim tidak punya niat mendekatkan diri kepada Allah untuk jenis ibadah semacam ini, itu tidak bisa diterima. Klaimnya tertolak. Karena tidak bisa dibayangkan ini ibadah, sholat. Kok dia klaim saya tidak punya niat untuk beribadah kepada Allah dengan mengubah maghrib menjadi 4 rakaat? Itu tidak bisa dibayangkan. Ya kamu lakukan itu ibadah. Bisa-bisanya kamu mengklaim dan kamu ubah dari 3 rakaat menjadi 4, dan kamu katakan saya tidak punya niat beribadah kepada Allah dengan pengubahan dari 3 rakaat menjadi 4. Maka klaim tidak punya niat untuk beribadah tidak bisa diterima. Nah, jika maka ibadah jenis yang pertama, yang itu adalah mengada-ada dari sisi asal dan sifatnya, ini disebut dengan bid'ah hakikiyah. Adapun kemudian bid'ah jenis yang kedua, yang itu masuk dari sisi asal, semacam sholat, baca Quran, kemudian diubah-ubah bilangannya, cara pelaksanaannya, kemudian dibuat-buat tata cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaan, maka ini disebut dengan bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu dari sisi asal berdalil. Ada dalil sholat maghrib dituntutkan, ada dalil dituntutkan baca surat Yasin. Namun tata cara pelaksanaannya tidak ada dalilnya, dikarang-karang. Ini namanya bid'ah idhofiyah, yaitu bid'ah manakala diidhofahkan, dikaitkan dengan tata caranya, dan bukan bid'ah manakala dilihat dengan melihat asalnya. Wa amma iftirat, adapun pengandaian tidak adanya niat kurba mendekatkan diri kepada Allah dalam masalah ibadah, maka ini adalah iftiratun takhayuliyun, adalah pengandaian yang imajinatif. Ya mungkin wukuhu, tidak mungkin terjadi. Wa bidzalika yu'lam, maka dengan ini diketahui, anal ihdas, bahasanya mengada-ada dalam ibadah mahdhah. Jadi patut digaris bawahi, ibadah mahdhah. Ibadah mata ini membahas tentang poin jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama adat wal ma'asib, ini enggak bukan yang dimaksudkan. Maka mengada-ada ide kreatif, kreasi, inovasi dalam ibadah mahdha adalah bid'ah dalam kondisi apapun. Semua bentuk kreasi berkaitan dengan sholat, dengan zikir, inovasi dalam masalah adzan, inovasi dalam masalah iqomah, itu semua adalah bid'ah ala kulli hal. Dalam kondisi apapun, baik al-muhdis, orang yang mengada-ada itu berniat dengan ibadahnya mendekatkan diri kepada Allah, ataupun dia mengklaim tidak punya niat. Wal-ibtida' dan bid'ah yang alhasil yang terjadi min jahatil asal, dari sisi pokoknya, atau min jihad hadal asal, mungkin yang dimaksudkan adalah al asal di sini adalah hadal asal, yaitu al asal al awal. Maka bid'ah yang terjadi dari di poin ini itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Fikilan nau'aini, dengan dua bentuknya. Baik itu adalah dikarang dari sisi asal dan sifatnya, ataupun hanya sifatnya tanpa asalnya. Yata-ata hanya mungkin terjadi pada ahli ibadah, an-nusak ahli ibadah, dan orang-orang yang muntasibina ila din, menisbatkan diri kepada agama. Dia adalah orang yang taat beragama. Inilah orang yang punya peluang untuk melakukan bid'ah jenis ini. Baik dalam bentuk mendekatkan diri kepada lebih adat wal bi ma'asi, ataukah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang ada tuntunannya, namun kemudian diubah-ubah tata cara pelaksanaannya. Maka intinya pelaku bid'ah dalam al-asal al-awwal at-taqarrub ila Allah bima lam yasyra' adalah para ahli ibadah. Kemudian poin yang kedua, bid'ah dalam bentuk keluar dari pakem agama, keluar dari koridor agama. Makna kaidah ini bahasanya kulaman, semua orang yang menjadikan bukan syariat Islam, dia berikan, setiap orang yang memberikan kepada bukan syariat Islam hak kepatuhan dan hak ketaatan, maka dia telah membuat bid'ah yang sesat. Idil ingkiyat, karena kepatuhan dan ketundukan lah yang bari, tidaklah pantas, itu tidaklah boleh. Yakuni li syai', ada pada sesuatu kecuali untuk agama Islam. Syatibi al-Maliki mengatakan, wa kadzalika ja'a, demikian juga terdapat hadis la hima ilahimallah wa rasuluhu, tidak ada tanah larangan, padang rumput larangan, kecuali padang rumput larangan milik Allah dan Rasulnya. Suma jara ba'dunas, kemudian sebagian orang melakukan, yaitu orang-orang yang memilih dunia daripada ketaatan kepada Allah, ala sabil hukum jahiliyah, dengan mengikuti hukum jahiliyah. Padahal Allah katakan, dan siapa akan lebih bagus hukumnya dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Walakin al-ayat wal-hadis, akan tapi ayat dan hadis dan yang semakna dengan keduanya menetapkan satu aslan, satu kaidah penting, kaidah dalam syariat yang dia adalah kaidah yang baku, La yankharim, tidak ada yang terkecualikan. Kaidah bersifat umum yang tidak mengalami pengkhususan. Kaidah yang mutlak yang tidak mengalami pengkhususan. Yaitu bahasanya anna saghir minal mukallafin wal kabir. Bahasanya mukallaf, baik dia orang kecil ataukah pembesar, orang mulia ataukah bermartabat hina di masyarakat, arfi, punya kedudukan tinggi ataupun rendah, dalam hukum syariat semuanya sederajat dan sama. Maka semua yang keluar dari konsekuensi kaidah ini, maka dia keluar dari sunnah menuju bid'ah, keluar dari jalan yang lurus menuju jalan yang bengkok. Fal asal al mustaqar, maka kaidah permainan dalam Islam, agama dan ketundukan adalah milik Allah semata. Maka siapa yang mengada-ada sesuatu yang dengan sesuatu tersebut dia keluar dari agama Allah dan syariat Allah, maka dia adalah pelaku bid'ah. Baik yang diada-adakan itu adalah ra'yan, ada satu pemikiran, atau yang diada-adakan adalah adatan, satu adah, satu perkara al-adah, itu non-ibadah, atau ta'amulan atau mu'amalah. Wal-ibtida' al-hasil dan bid'ah yang terjadi dari poin ini, ya ta'ata dilakukan oleh ashabul ri'asah, oleh orang-orang yang memiliki kepemimpinan, ahlul matami' wal-ahwah, dan orang-orang yang punya tendensi wal-ahwah dan punya keinginan. Sebagaimana dikatakan oleh pensyarah Thahawiyah Ibn Abil Is al-Hanafi, beliau katakan, maka para penguasa yang zalim, mereka menentang syariat bisiasat al-ja'irah, dengan berbagai macam kebijaksanaan yang zalim. Dengan berbagai macam alasan kebijaksanaan yang zalim tersebut, dia tentang syariat. Dan mereka lebih mengutamakan syariat yang zalim tersebut daripada hukum Allah dan Rasulnya. Sedangkan ulama yang bejat, wahum al-ulama al-khalijuna ani syariah, mereka lah ada para ulama yang keluar dari hukum syariat. Dan cara mereka keluar dari hukum syariat dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan kias yang rusak. Yang kias yang rusak tersebut mengandung isi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mengharamkan apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, mengakui apa yang tidak diakui oleh syariat dan tidak mengakui apa yang diakui oleh syariat, memutlakan sesuatu yang dibatasi oleh syariat dan membatasi sesuatu yang dimutlakan oleh syariat dan semacam itu. Warubban, adapun ahli ibadah, maka mereka adalah sufi yang bodoh, sufi yang tidak berilmu. Maka mereka menentang hakikat iman, mereka menentang hakikat keimanan, syariat, mereka tentang bil athwaq, dengan perasaan, mereka tentang dengan mawajib, dengan perasaan sama. Wal khayalat, dan berbagai macam imajinasi. Wal kasyufat, dan berbagai hal yang mereka sebut sebagai kasyuf, tersingkatnya tabir gaib, yang hakikatnya adalah al-batilah as-syaitaniyah, itu tabir gaib dan berisi-bisikan setan yang batin, yang isinya adalah mensyariatkan agama yang tidak Allah izinkan dan membatalkan agama yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wal ibtida' min jihad hadal asli, dan bid'ah yang terjadi dari di kaidah ini, di poin ini, waqi'un ala kulli halin, terjadi dalam keadaan apapun, hatta sampai-sampai meskipun orang yang mengadakan bid'ah itu tidak bermaksud dengan perbuatannya menentang syariat dan keluar dari pakem agama. Dan tidaklah juga tidaklah disyariatkan fi misli hadil muhdatsat, dalam bid'ah, bid'ah-bid'ah ini, antakuna bid'atan, supaya dia menjadi bid'ah. Tidaklah disyariatkan pelakunya memiliki maksud mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah yang dia buat. Fahiyah bid'atun duna hadal qasdi, maka ini adalah bid'ah meskipun tanpa niat ini. Maka di poin pertama tadi berkaitan dengan masalah niat, maka ada yang bid'ah dengan niat dan tidak bid'ah dengan niat. Kalau di poin ini semuanya adalah bid'ah meskipun tanpa niat. Adapun jika iktarna bergantung dalam jenis ini, perkara bid'ahnya itu digandeng dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, fa'ina tantakin, maka bid'ah jenis ini berpindah dengan adanya niat. Berpindah semula dia adalah poin ini, poin kedua berpindah menjadi poin pertama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Misalnya orang punya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tadi sholat maghrib 4 rakaat. Maka ini kalau ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan 4 rakaatnya, maka ini jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sama sekali tidak pernah Allah syariatkan. Tapi jika dia tidak ada niat, dia mengklaim ya, dia tidak ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan rakaat keempat yang dia ada-adakan, maka ini bid'ah jenis kedua, keluar dari pakem agama. Wabidzalika, maka dengan ini yuklam kita ketahui adanya perbedaan baina hadzainil aslain. Kita ketahui adanya perbedaan di antara dua pokok ini, di antara dua poin ini, yaitu poin mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu ya tidak Allah syariatkan dengan poin keluar dari pakem agama. Perbedaannya, anan isdas bahasanya mengada-ada untuk poin pertama, inama hasal hanya terjadi diiringi maksud ingin masuk ke dalam hukum syariat, keinginan untuk patuh kepada syariat dengan memberikan ketaatan dan ketundukan. Maka pelaku bid'ah di poin pertama yuridu taqahu, niatnya secara umum dalam mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi dia terjumus dalam bid'ah gara-gara niatnya mendekatkan diri kepada Allah dengan hal tersebut, karena dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak Allah tuntunkan. Amal ihdas, adapun bid'ah di poin yang kedua, maka bid'ah tersebut dijumpai meskipun tanpa niat mendekatkan diri kepada Allah. Fal-muhdis, maka pelaku bid'ah di poin kedua ini tidaklah menginginkan dengan bid'ah yang diadakan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, karena dia tidaklah bermaksud untuk masuk dalam hukum syariah atau untuk patuh kepada agama Allah dengan memberikan ketundukan kepada agama Allah, akan tapi dia dengan bid'ah yang dia adakan dia keluar, baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dia keluar dari hukum syariah dan keluar dari nizam aturan dari agama ini. Dan berkaitan dengan penjelasan yang dibawakan oleh penulis, ada yang iskal dari apa yang beliau katakan. Untuk poin yang kedua ini tadi kita baca, sawa'ankan al-muhdas ro'yan atau adatan atau ta'amulan, maka itu adalah bid'ah, baik yang diadakan adalah ro'yan, adalah satu pendapat, pemikiran. Maka kita katakan pemikiran itu adalah satu hal yang bid'ah, manakala itu adalah satu pemikiran yang dinisbat kepada Allah. dianggap orang itu sejalan dengan agama, itu intisari agama atau semacam itu. Ataupun pemikiran yang memang murni pemikiran, sekedar pemikiran, maka boleh jadi jika tidak ada hubungannya dengan agama, maka tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Demikian juga ada tak? Maka perkara ada, kreasi baru dalam perkara al-ada adalah bukan bid'ah jika dia tidak disikapi dengan sikap sebagaimana sikap orang terhadap agama. Maka al-ada adalah ada. Perkara ada, perkara non-ibadah adalah al-ada yang kupasannya adalah mubah. Maka kreasi di dalamnya adalah mubah. Maka ada itu baru kemudian tercela, kemudian ya, berkaitan dengan masalah bid'ah, maka ada tersebut disikapi sebagaimana orang menyikapi ada. Ya, satu hal yang diharuskan, sebagaimana satu kewajiban agama diharuskan. Misalnya. Maka ini al-adah semacam ini nanti bisa tergolong ke dalam bid'ah. Demikian juga permasalahan muamalah, masalah transaksi. Maka jika dianggapnya adalah transaksi islami, padahal tidak seperti itu transaksi dalam ajaran Islam, dianggap inilah yang sesuai dengan Islam, transaksi semacam ini, padahal tidak seperti itu, ini berbeda. Ataupun orang itu membuat transaksi yang itu mengandung riba atau pelanggaran yang lain tanpa ada anggapan, tanpa ada image bahasanya itu adalah Islam, maka itu sedang maksiat. Ya. Jadi jika transaksinya muamalahnya itu mengandung riba, maka ini maksiat, maksiat riba. Jika di sana ada unsur penipuan, kezaliman, maka ini maksiat, maksiat penipuan dan kezaliman. Dan tidak disebut bid'ah kecuali jika disandarkan kepada agama. Demikian juga tadi siasatul muluk, kebijaksanaan penguasa yang itu menentang syariat, yang itu bertentangan dengan syariat atau menentang syariat, dia adalah satu hal yang statusnya maksiat. Penguasa punya bikin aturan mewajibkan pajak, maksiat saja. Namun siasatul muluk, kebijaksanaan penguasa itu jadi bid'ah. Manakala dijadikan dan didalili dengan dalil-dalil agama, disahkan dengan dalil-dalil agama, dibenarkan dengan dalil-dalil agama, ini baru jadi bid'ah. Jika sekedar kebijaksanaan yang tidak bijak, sekedar kebijaksanaan yang tidak bijak, maka dia bukan bukan kita, namun maksiat. Maka kaidah baku yang tidak bisa ditawar-tawar dalam masalah bid'ah, bid'ah haruslah fi amrinah ada dalam masalah agama, dinisbatkan pada agama, dikaitkan dengan agama, dihubungkan dengan agama, dilekatkan dengan agama, dianggap sebagai bagian dari agama. Ya, ini catatan penting berkaitan dengan penjelasan beliau di poin yang kedua. Berarti yang bagian kedua itu otomatis nggak ada, karena kan keluar dari patah mandat, kan dia sebutkan dan patah mandat itu sama kita terjelaskan bahwa itu nggak benar. Kemudian bagian yang kedua ini itu tidak ada, berarti tidak termasuk bagian bid'ah. Kalau semata-mata adat, semata-mata mengalah, semata-mata. Ya, contohnya adalah sebagaimana saya contohkan tadi. Orang bikin keluar dari pakem agama dalam masalah zakat, bikin, maka itu bid'ah dalam masalah zakat. Orang agama tidak ada zakat profesi, danang kemudian ini, kemudian orang bikin keluar dari pakem agama. Dan bid'ah adalah dalam masalah zakat. Itu bid'ah adalah orang itu keluar dari aturan agama dalam masalah sholat. Keluar, ya, keluar, maka ini bid'ah. Kemudian al-aslu ats-tsalits ad-dara'i al-muftiyah ila al-bid'ah. Berbagai sarana yang mengantarkan kepada bid'ah. Mana kaidah ini? Semua amal meskipun aslinya dia dituntunkan, manakala dia yufdi, mengantarkan kepada mengada-ada dalam agama, bahwa mulhaqun bid'ah. Maka dia digabungkan dengan bid'ah meskipun sebenarnya bukan bid'ah. Ibnu Jauzi mengatakan fa'in ibtidi'a syai'un la yukhalifu syari'ata. Maka jika diadakan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya tidak melanggar syariat, wa la yujibu ata'ati 'alaiha, dan sesuatu tersebut tidaklah mengharuskan pelanggaran terhadap agama dan syariat, namun ini bisa jadi bid'ah, maka jumhur ulama salaf melarangnya. Dan mereka yanfiruna, lari menjauh dari segala macam amal yang mengada-ada, meskipun itu asalnya boleh dalam rangka untuk menjaga hukum asal, yaitu ittiba dengan syariat. Maka disampaikan oleh Ibnu Jauzi, jika ada satu amal yang amal ini tidak melanggar syariat dan amal itu pada dasarnya bukan bid'ah, yang bisa mengantarkan kepada bid'ah, maka beliau katakan jumhur ulama salaf melarang. Artinya ada khilaf, ada khilaf tentang masalah ini. Jumhur ulama salaf, mayoritas ulama salaf melarang. Wahada mayu'rab, dan inilah yang dikenal atau disebut dengan kaidah satu dara'i, menutup jalan keburukan. Dan satu dara'i adalah aslun syar'iyun mu'tabar, kaidah syariat yang diakui dalam syariat, yang mabenaha, mabenau yang landasan, mabenahu landasan dari satu dara'i ini adalah kehati-hatian dan perlindungan terhadap hukum-hukum agama. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan dari'ah dalam bahasa Arab artinya makana wasilatan wa tariqan ila syai', segala sarana dan jalan menuju sesuatu. Itu makna dari'ah dalam bahasa Arab. Lakin syarat fi urfil fukoha, akan tetapi jadilah kata-kata dari'ah dalam mustalah ulama fikih, dari'ah ibaratun adalah amma afdat ila fi'lin muharram, semua sarana yang mengantarkan pada perbuatan yang haram. Walau curidat, seandainya jalan tersebut, sarana tersebut bebas, bersih andalikal ifdah, dari mengantarkan kepada hal yang haram, maka tidak ada padanya kerusakan alias mubah. Maka dalam uruf fuqaha ini makna istilah, karena dara'i itu bukan kosakata yang syar'i yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka maknanya dalam makna bahasa dan makna istilah, atau dalam bahasa beliau uruf fuqaha. Maka dalam istilah para ulama fikih, dia adalah perkara yang mubah yang tidak mengandung mafsadah. Seandainya bersih dari kemungkinan mengantarkan kepada keburukan, maka dia tidak ada padanya keburukan, artinya mubah. Jadi ada satu perkara yang hukum asalnya mubah, namun dia bisa menjadi jalan menuju hal yang haram, atau bahkan bukan mubah, bahkan masuk bahkan mesru'. Contohnya adalah Allah melarang mencaci maki sesembahan orang kafir. Padahal mencaci maki, menjelek-jelekkan sesembahan orang kafir, itu adalah konsekuensi keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan apa itu patung Buddha, enggak bisa ngomong, enggak ini disembah-sembah. Maka itu konsekuensi keimanan. Bahasa yang jadi ilah adalah Allah. Namun Allah larang. Wadzalika hal tersebut karena dikauni hada sebab, karena sebab ini yaitu mencaci maki, menjelek-jelekkan sesebab orang kafir bisa menjadi jalan mereka orang-orang kafir mencaci maki Allah. Uduwan wa kufran. Dan mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala itu karena permusuhan dan kekafiran, dan mereka hal tersebut, hal itu mereka lakukan awal wajil muqabalah sebagai bentuk balas dendam. Tuhan saya dicaci maki, sudah saya ganti mencaci maki sesembahan. Maka Allah katakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian caci maki, kalian jelek-jelekkan alladzina berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, lalu berdampak mereka orang-orang kafir mencaci maki Allah aduan bibayi ilmi, karena permusuhan tanpa ilmu. Wabidzalika, maka dengan ini bisa kita ketahui bahasanya semua yang mengantarkan kepada hal yang terlarang, dia adalah satu hal yang terlarang. Mengingat bahasanya sarana lil wasail hukum maqasid, sarana diberi hukum sebagaimana hukum tujuan. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang mengantar kepada bid'ah, wa'ada ilaiha, dan mengantarkan pada bid'ah, maka dia disamakan dengan bid'ah, dan hukumnya sama dengan hukum bid'ah. Ila akan tetapi, labuda harus tidak boleh tidak menetabayun penjelasan lebih detail, fi'itlaqil hukmi, ketika memberikan vonis kepada ala amalin ma, pada satu amal, minal amal, pada satu amal, harus ada tabayun, tabayun terlebih dahulu, pembuktian terlebih dahulu, ketika orang mau memvonis ala amalin minal amal, satu amal, limujawadihi, karena semata-mata ibdok dia mengantarkan pada bid'ah, maka tidak boleh langsung difonis ini adalah dari yang menuju bid'ah. Harus ada tabayun, harus ada cek dan recheck, pemastian terlebih dahulu. Kenapa? Karena ada beberapa syarat yang tidak boleh tidak harus diperhatikan di hadal hukmi untuk memberikan fonis ini. Orang tidak boleh asal, wah ini sarana menuju bid'ah. Orang tidak boleh langsung sembarangan memvonis ini adalah dari'ah menuju bid'ah. Sebelum seorang itu memvonis ini adalah dari'ah menuju bid'ah, harus dia harus memperhatikan beberapa kriteria. Maka poin berikutnya adalah surut i'tibaril fi'li dari'atan ilal bid'ah. Syarat teranggapnya satu perbuatan itu jalan menuju bid'ah. Yustar disyaratkan fi ayyi fi'lin, untuk perbuatan apapun, untuk teranggap sebagai dari'ah yang mengantarkan pada bid'ah, sehingga bisa disamakan dengan bid'ah, harus ada tiga syarat. Dan tiga syarat ini tidak hanya dari'ah ilal bid'ah, namun juga dari'ah ilal maksiat. Sama. Dan penulis dalam hal ini mengambil kaidah dan persyaratan dari'ah ilal maksiat. Maka yang beliau sampaikan itu aslinya beliau pindah dari buku-buku usul fikih yang membahas tentang masalah dari'ah ilal maksiat. Kemudian untuk pembahasan bid'ah, kemudian ditambahkan, diganti maksiat tersebut dengan bid'ah. Syarat yang pertama, memang terbukti perbuatan tersebut memang terbukti mufdiyan ilal bid'ah, mengantarkan kepada bid'ah. Penjelasannya, satu amal yang dituntunkan itu mengantarkan pada bid'ah dan menjadi jalan menuju bid'ah ketika dikarenakan satu dari tiga poin ini. Pertama adalah amal tersebut dilakukan terang-terangan. Lasiama lebih-lebih jika pelakunya adalah sosok teladan. Mimman yuktadabihi. Kemudian dipopulerkanlah amal tersebut fi majami'in nas, di tempat di mana di sana manusia berkumpul. Ka'iqamatil nafilati jama'atan fil masajid. Semacam mengadakan sholat sunnah berjamaah di masjid. Sholat sunnah berjamaah hukumnya boleh. Hukumnya boleh, terdapat banyak dalil menunjukkan boleh. Terdapat banyak dalil menunjukkan bolehnya. Meskipun kalau menimbang dari perbuatan Nabi, para ulama mengatakan ahyanan walaysa adatan. Salat sunnah boleh dikerjakan dengan berjamaah asal tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ini salat sunnah yang tidak sejak awal dituntunkan berjamaah. Kalau salat sunnah yang dituntunkan sejak awal berjamaah, selesai. Semisal salat duha atau yang lain, salat tahajud, bukan salat tarawih. Salat tarawih memang sejak asalnya dituntunkan berjamaah. Maka tahajud berjamaah hukum asalnya boleh jika tidak jadikan kebiasaan. Dan ini jadi terlarang di masjid. Jika dikerjakan di masjid, jangan di masjid. Kalau mau ngambil hukum bolehnya salat sunnah berjamaah, ini pun jangan di masjid. Maka di masjid orang perlu jadi orang melihat, orang mengetahui berdasarkan pamflet dan yang lainnya. Orang tahu maka mashu. Ini adalah yang melakukannya adalah dianggap orang ngaji, orang-orang yang dianggap orang-orang yang kenal agama, maka ini menjadi dari ahli bid'ah. Kemudian yang kedua, ketika terus menerus al-hadal amal, amal tersebut dilakukan terus menerus dan ada iltizam terus menerus melakukannya. Semacam terus menerus membaca surat sajadah ketika surat subuh pada hari Jumat. Maka tadi kita sampaikan ada beberapa amal yang jika iltizam itu jadi bermasalah. Jadi ketika pembahasan tentang masalah yang bukan syarat bid'ah, memang ada sesuatu hal itu untuk bid'ah tidak disyaratkan harus terus menerus. Namun ada beberapa perkara yang itu bisa jadi bid'ah dan bisa bermasalah jika dilakukan terus menerus. Kemudian i'tiqad meyakini utamanya amal tersebut. Wa tahari fi'lihi an qasdin wa 'amdin. Dan orang memang melakukannya, memang tahari berupaya untuk melakukannya dengan sengaja dan sengaja. Contohnya adalah pertanyaan ditanyakan pada imamah, apakah engkau tidak suka dan melarang sejumlah orang berkumpul dan berdoa bersama sambil angkat tangan, satu berdoa yang lain mengamini. Apa hukum doa bersama? Apakah terlarang? Ditanyakan pada Imam Ahmad. Maka jawaban Imam Ahmad, la akrah, aku tidak melarang. Lil ikhwan, untuk teman-teman, untuk kaum muslimin, dengan syarat idza lam yastami'u ala amdi. Jika dengan syarat mereka tidaklah berkumpul dengan sengaja. Ada pamflet doa bersama. Berkumpul dengan sengaja. Kalau tidak, ya kumpulnya kebetulan bareng. Ini datang bertamu ada 5 orang, 10 orang. Setelah itu mereka merasa perlu doa bersama, minta salah satu berdoa yang lain mengamini, kata Imam Ahmad, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua ila ayat suruh, kecuali jika mereka jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya jumlah yang sedikit, maka Imam Ahmad membolehkan doa berjamaah, satu berdoa yang lain mengaminkan. Bolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, lakunya tidak banyak-banyak, buat satu alun-alun ya, sekedar berapa 10-20 orang. Kemudian mereka kumpul, kok bisa kumpul di situ? Tidak, karena diundah. Tidak, karena diundah untuk sekedar acara doa. Syatibi mengatakan lebih jumlah, kesimpulannya semua amal yang asalnya adalah sabit ada dalam syariat, akan tapi ketika amal tersebut dilakukan terang-terangan, kemudian dilakukan terus-menerus, maka dikhawatirkan diyakini adalah sunnah dalam artian syariat, maka meninggalkan amal dalam kondisi macam ini makhluk diperintahkan. Lebih jumlah secara umum, dan ini diperintahkan membab bisa berdarah dalam rangka menutup jalan menuju bid'ah. Ya, demikian kita baca kesempatan sore hari ini. Kalau ada semacam yasinan, tapi niatnya untuk sedekah itu gimana? Apakah kita buat di semua amal tergantung niatnya? Terus ini jadi kalau bid'ah dan buruk, tapi jadi ganti tujuan untuk sedekah gitu. Ya dia sendiri sudah tahu. Ada masalahnya. Dia sendiri pertanyaannya, dia sendiri sudah tahu kalau itu bid'ah. Dan dia ganti nama itu sekedar untuk ganti nama. Ya, maka al-asma'ala itu lahir hafai. Nama tidak mengubah hakikat cerita. Apakah yasin dan baca yasin itu diterima oleh Allah? Semuanya jadi dosa? Atau ada pahalanya dari kegiatan itu? Atau mungkin dalam maka tentang manakah apakah semuanya tertolak atau semuanya dosa ataukah ada yang berdosa dan tidak, makanya nanti melihat jenis bid'ah. Kalau bid'ah itu ada bid'ah sejak asalnya maka semuanya dosa. Tapi jika dia adalah bukan bid'ah dari bukanlah satu hal yang telah sejak asal ada tata cara yang salah, maka boleh jadi ada pahala untuk niatnya. Jadi ada pahala untuk niat, manakala pelakunya dalam niatnya baik karena kebodohannya dan seterusnya. Jika Rasulullah termasuk bid'ah yang apa penggunaan dinar yang penggunaan uang emas ya. Belum mati. Ya belum nih, mati Mas Fatimah.